Oke, okay, rolling. Playback. Action. Sambala, sambala, bala, sambala do. Terasa pedas, terasa panas. Sambala, sambala, bala, sambala do. Mulut bergetar, lidah bergoyang. Cintamu seperti sambala do. Rasanya cuma di mulut saja. Janjimu seperti sambalado, enaknya cuma di lidah saja. Oh.